Cakap-cakap banyak butuhnya. Bahwa kesetiaanmu begitu dalam padamu, takkan aku berubah di janjiku. Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangan mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Makasih.